Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tausiah kali ini berkaitan dengan ibadah yang sebentar lagi insyaallah akan kita laksanakan bersama, yaitu al-udhiyah, kurban. Adapun tema dari pembahasan kali ini yaitu adalah kurbanmu bukti keimananmu. Pembahasan ini pernah saya sampaikan di khutbah Jumat. Ya. Yang mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan ini pun bermanfaat untuk diri kita, terkhusus saya pribadi. Ya. Untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu berudhiyah, berkurban. Tanpa terasa kita sekarang sudah ada di penghujung bulan Zulqa'dah, yang maknanya sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Yang di bulan Zulhijjah ada amalan besar yang Allah syariatkan, yaitu berkurban. Maka wajib, ya, para ulama berselisih. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan wajib berkurban bagi mereka yang mampu untuk berkurban. Adapun jumhur ulama seperti Al-Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa kurban tidaklah wajib tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka bagi siapa yang mampu sepantasnya untuk melakukan kurban. Ya. Dan sebetulnya apa yang kita lakukan itu adalah kembali kepada kita. Allah tidak menerima daging, Allah tidak menerima darah, Allah tidak menerima apapun yang kita serahkan. Tetapi Allah menerima takwa dari diri kita. Maknanya ketika kita menyembeli, Allah tidak melihat kambingnya kecil, kambingnya besar, tidak. Tetapi sebagai melihat bagaimana keikhlasan orang yang berkurban tersebut. Berkurban dengan sapi, satu orang. Satu orang, satu sapi. Ya. Tapi niatnya tidak ikhlas, riya, hanya ingin dipuji. Ya. Maka bisa saja dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia kurbankan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada apa yang dia kurbankan, tetapi melihat kepada niat ikhlas yang ada pada hatinya. Barakallahu fikum. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, saya berwasiat dan menasihati diri saya dan ikhwah sekalian, bagi yang mampu untuk berkurban, berkurbanlah. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa besar nikmat yang kita rasakan. Betapa besar dan sangat banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sangat-sangat tidak bisa dihitung. Sangat banyak sekali, luar biasa. Ya. Mulut sariawan saja enggak bisa makan, susah makan. Telinga kemasukan semut, wah sudah nangis-nangis. Itu nikmat. Ya. Kita sekarang dalam keadaan sehat, mata kita, telinga kita, mulut kita, tubuh kita dalam keadaan sehat. Kurang apa? Lihat teman-teman kita, saudara kita yang ada di rumah sakit. Mereka sedang sakit. Ya, mereka tidak bisa beraktivitas seperti hanya kita beraktivitas. Maka harusnya kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur setiap hari kita bisa makan enak. Setiap bulan Allah sudah berikan kepada antum semua, kita semua, rezeki yang banyak. Lihat saudara-saudara kita di sana. Ada yang untuk makan satu hari saja mereka belum tahu makan apa. Ya. Maka barakallahu fikum, bersyukurlah kepada Allah dengan berkurban. Ya. Bagi mereka yang mampu. Dan kurban pun adalah bentuk keimanan. Bentuk keimanan kita bahwa kita lebih mengedepankan Allah Subhanahu wa taala daripada menumpuk-numpuk harta. Allazi jama'a mala wa addada, yaitu orang yang jelek yang selalu menghitung-hitung uang, ya. kelak mereka akan mengetahui bahwa harta yang dia hitung-hitung itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kecuali harta yang dia infakkan, dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebagai bentuk pembuktian iman kita bahwa Anda lebih cinta kepada Allah daripada harta adalah mengeluarkan sedikit harta untuk membeli kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Ya. Keluarkan kesungguhan kita, kalahkan hawa nafsu kita. Karena kalau hati kita selalu bergantung dengan harta, ya, maka tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada cukupnya apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang kita kumpulkan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkurban sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, doha Rasulullah bikabsyaini amlahaini akronaini. Rasulullah berkurban dengan dua kambing yang besar, ya, dua kambing besar putih yang muncul tanduknya. Nah, Rasulullah berkurban, yang satu beliau kurban untuk diri dan keluarganya, dan yang satu beliau niatkan kurban untuk umatnya. Jadi bagi ikhwah yang berkurban, niatkan yang saya kurbankan ini untuk saya dan keluarga saya, sehingga dengan demikian keluarganya pun akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kurbankan. Ya, barakallahu fikum. Niatkan dari kurban itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk dia, istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, niatkan. Cukup satu kambing dia niatkan untuk dia dan keluarganya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lihat kepada pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Berpuluh-puluh tahun beliau mendambakan, menginginkan seorang anak. Bayangkan, berpuluh-puluh tahun beliau mendambakan seorang anak. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, Allah kabulkan dengan memiliki anak, ternyata Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah uji keimanan Nabi Ibrahim. Dengan apa? Dengan turunnya perintah untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Bayangkan, berpuluh-puluh tahun nunggu anak, saat Allah berikan anak dan lagi senang-senangnya melihat anak, tumbuh kembangnya anak, Allah perintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya yang sudah dia tunggu puluhan tahun tersebut. Ya. Pengorbanan yang sangat besar dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka tatkala beliau mendapatkan perintah tersebut, Nabi Ibrahim bermusyawarah. Beliau menyampaikan kepada Nabi Ismail alaihi salam tentang mimpi yang dia lihat di alam di tidurnya. Karena mimpinya Nabi itu bagian daripada wahyu, maka itu maknanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mimpi nyembeli anak, ya jangan. Ya, kita bukan nabi, bisa saja datang dari setan, ya. Nah, diperintah nyembeli anak, sembeli anaknya betulan. Jangan. Ini nabi. Ya, ini nabi. Mimpinya adalah wahyu. Dan hal demikian diabadikan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah mencapai usia mampu, qala, maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam anni azbahuk, sungguh aku telah melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Fangzur madza tara, lihat bagaimana pendapatmu." Qala, maka seorang anak yang soleh, subhanallah, ketika mendapatkan khabar dari ayahnya yang seorang nabi, maka beliau menjawab dengan kejujurannya. Qala, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu, sembelih saya. Ya, satajiduni insyaallah, niscaya atas kehendak Allah engkau dapati aku minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Ya. Maka dibawalah Nabi Ismail ke suatu tempat untuk disembelih sebagaimana perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi subhanallah, ketika Nabi Ibrahim betul-betul keikhlasannya, kejujurannya akan menyembelih, Allah ganti dengan seekor domba, ya, sebagai bentuk penggantian dari Allah atas Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Barakallahu fikum. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anak yang selama ini kita tunggu-tunggu, ya, sepertinya tidak akan mungkin kita bisa melakukannya. Maka saya tanya kepada jamaah sekalian, andai antum diberikan pilihan, serahkan seluruh harta bendamu atau sembelih, atau gantinya sembelih putramu. Antum punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya segala macam kekayaan. Pilih, serahkan semua hartamu atau anakmu sebagai gantinya. Apa yang akan antum kasih? Anak? Kalau anak dikasih terlalu antum. Iya. Pasti akan kasih anak, pasti akan kasih harta benda. Ambil, harta benda bisa dicari. Iya. Insya Allah akan saya kasih harta apa yang saya punya, kasihkan. Daripada anak yang kita damba-dambakan, kita tunggu, ya, keberkahannya, kita tunggu pengabdiannya, doa-doa mereka saat kita meninggal nanti. Maka harta lebih kita kasih. Maka bersyukur ayu ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak perintahkan kita untuk berkorban dengan seluruh hartamu. Apalagi Allah perintahkan untuk menyembelih anak bunda. Tidak. Allah hanya perintahkan untuk berkorban dengan seekor domba. Maka alangkah bakhilnya ketika kita enggan untuk mengeluarkan kurban, padahal hanya sedikit dari apa yang Allah berikan, ya, untuk mengeluarkan harta dari yang Allah telah berikan kepada kita. Coba hitung, gaji antum 4 bulan minimal UMR, dikalikan 12, berapa coba? Yang ada kalkulator. Ya, coba hitung, 4 juta dikali 12. Masa Nayar keluarkan kalkulator sih? Hah? Berapa? 48 juta. Subhanallah. 2 juta enggak bisa kan kantung 2 juta bisa untuk korban. Yang 46 juta silakan untuk antum tabung, untuk infak, untuk makan. 2 juta enggak bisa keluarkan untuk korban, 48 juta antum dapat 1 tahun, bakhil. Wallahi bakhil. Maka cukuplah seseorang dikatakan cinta dunia, ya, lebih mengedepankan harta benda ketika ditabungannya cukup untuk beli kurban dan dia pun tidak sedang butuh saat itu, tapi enggak mau mengeluarkan untuk kurban. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bersyukur hanya kita diperintah untuk satu ekor domba. Enggak lebih daripada itu, apalagi seluruh harta, apalagi anak disuruh menyembelih, enggak. Hanya seekor domba. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, hendaknya kita mengalahkan hawa nafsu kita. Kalau kita berpikir dengan kebutuhan, sampai mati kebutuhan kita enggak akan habis. Ya, tiap hari masih harus makan, tiap hari butuh ini, tiap hari butuh itu. Maka kalahkan hawa nafsu. Bismillah, tawakal Allah. Allah pasti akan ganti. Allah pasti akan ganti. Bahkan sebelum disembelih kurbannya, Allah sudah ganti. Allah sudah ganti. Allah sudah berikan jaminan. Subhanallah. Ketika keikhlasan dan kejujuran itu betul-betul ada di dalam hati, Allah akan tunjukkan pertolongannya. Maka jangan pernah takut untuk beribadah kepada Allah, karena Allah sama sekali tidak akan mengurangi, ya, bahkan Allah yang akan mengganti apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah. Yakin Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, yabsutur rizqa liman yasha, melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, Dia pun yang menyempitkan harta seorang hamba. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifu, Dia yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Saba ayat 39. Apakah ragu kita dengan kuasa Allah? Allah sudah memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta, ya, yang hidup di daratan, di lautan, Allah kasih rezeki semua. Apalagi enggak mampu memberikan rezeki kepada kita satu orang? Mustahil bagi Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Dengan mudah Allah akan ganti. Ya. Barakallahu fikum. Allah disebutkan juga dalam surat An-Nisa ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah akan melipat gandakan satu kebaikan, dan baginya diberikan pahala yang besar dari sisinya. Allah ganti dari harta yang antum keluarkan, Allah akan ganti juga dengan pahala yang besar dari sisinya. Juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 160, man ja'abil hasanah, siapa yang datang membawa satu kebaikan atau melakukan satu kebaikan, falahu asyur amsalih, Allah akan balas dengan 10 kali lipat darinya. Masih ragu dengan janji Allah? Ya. Barakallahu fikum. Maka mudah-mudahan setelah kajian ini kita mulai bertafakur, ya, mulai merenungkan akan nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan berupa kesehatan, anak istri, ya, kemudian harta benda yang kita miliki, ya. Bertafakurlah, renungilah bahwa alangkah bakhilnya diri kita ketika nikmat Allah yang sudah sangat besar ini kita rasakan, tetapi kita tidak bisa berkurban meskipun hanya dengan seekor kambing. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Saat kita butuh dengan HP Android, alangkah mudahnya gaji bulan itu kita keluarkan semua untuk beli HP yang harga 2 juta, 2,5, 3 juta. Tapi ketika untuk kurban yang setahun sekali, kok kita berat ya ngeluarinnya? Ada apa dengan diri kita? HP rusak, HP hilang, besoknya beli lagi. Iya. Tapi untuk kurban yang setahun sekali, kok berat? Maka perlu dipertanyakan, ada apa di hati kita? Kenapa saya begitu cinta dengan dunia yang fana ini? Yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang diinfakkan di jalan Allah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka, apa tidak merasa malu? Ada nenek-nenek yang mulungin sampah, kakek-kakek yang narikin beca, kok dia bisa berkurban? Dia rela kumpulkan, sisihkan uangnya setiap hari, dia dapat dia sisihkan. Ketika akhir tahun waktunya kurban, dia bisa berkurban. Subhanallah, berapa pendapatan seorang pemulung, seorang penarik beca? Bukan merendahkan, tapi dibandingkan dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua, luar biasa, sangat jauh. Ya, 4 juta sebulan UMR Cilegon, gak mampu untuk berkurban satu ekor kambing. Ya, barakallahu fikum. Malu sama Allah. Malu sama Allah. Malu dengan mereka orang-orang yang jauh ya, hidupnya, kesusahannya daripada kita. Tapi kok mereka mampu ya. Nah, barakallahu fikum. Lain halnya kalau kita sedang ada kebutuhan yang sangat mendesak ya. Tapi kalau di ATM nganggur ya, kenapa gak kita keluarkan? Puluhan juta nganggur tapi 2 juta tidak bisa kita keluarkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Kemudian sebelum saya akhiri, disebutkan di dalam al-hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, yang mana terdapat keutamaan besar pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam, tidak ada hari-hari al-amalu sholih fi hinna, yang amalan sholih pada hari-hari ini tersebut, ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashr, lebih Allah cintai daripada amalan-amalan di hari-hari yang 10 ini." Yang beliau maksudkan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka segala amalan yang ada di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama itu, sangat besar pahalanya dan sangat Allah cintai dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan di luar bulan tersebut. Amalan apa? Puasa secara umum. Mau puasa, mau sedekah, mau tilawah, mau zikir, apa saja kebaikan secara umum. Al-amalu sholih, al-amal istighraq, mencakup semuanya. Semua amalan sholih. Kalau para sahabat menjawab atau bertanya, wala jihad fi sabilillah, tidakkah jihad juga menyamai atau lebih dicintai daripada amalan di hari-hari tersebut? Qala, maka Rasul menjawab, wala jihad fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali seseorang sihi yang keluar berjiwanya wa malihi dengan hartanya, walam yarji min dalika bisyai, dan tidak ada yang kembali dari dirinya, hartanya habis, dirinya terbunuh, ya, barakallahu fikum. Itu mungkin bisa mengalahkan amalan yang ada di 10 pertama Zulhijjah. Tapi amalan-amalan yang lain meskipun itu jihad tapi tidak sampai terbunuh, maka masih lebih dicintai amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian para ulama memberikan kaidah yang intinya adalah setiap amalan soleh jika dilipat gandakan balasannya, maka demikian juga dengan amalan toleh atau amalan sayyi, amalan jelek, amalan dosa juga akan dilipat gandakan balasannya. Terhitung satu, tapi kelipatan azabnya lebih besar. Ya. Kalau amalan soleh dilipat gandakan bilangannya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi kalau dosa yang dikerjakan di hari-hari yang Allah muliakan atau di tempat yang Allah muliakan, maka dosanya terhitung satu, tapi azabnya lebih besar daripada dosa yang dikerjakan di luar atau di ya di luar tempat atau hari tersebut. Katakan seperti orang yang berbuat dosa di masjid tidak sama dengan yang berbuat dosa di lapangan sana. Ya. Masjid tempat ibadah dimuliakan. Ada orang bermaksiat di dalam masjid, zina di dalam masjid. Tentu itu dosanya lebih besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan mereka yang berzina di lapangan. Sama berdosa, tapi yang dilakukan di tempat yang dimuliakan lebih besar dosanya daripada yang di tempat lain. Seseorang berbuat dosa di tanah haram jauh lebih besar dibandingkan mereka yang berbuat dosa di luar haram. Ya. Demikian ketika amalan soleh dilipat gandakan pahalanya di hari-hari yang Allah muliakan seperti 10 hari pertama, maka dosa yang dikerjakan di hari-hari itu pun Allah akan lipat gandakan balasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.